Walladhi nafsu ibni Umar biyadihi law kana li ahadihim mithlu ahadin dhahaba thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi jiwa Ibnu Umar, demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, seandainya seorang di kalangan mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia menginfakkannya di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima darinya sampai dia beriman terhadap takdir. Ini sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, diawali dengan kisahnya Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari rahimahumullah, dua orang tabi'i yang datang dari Irak. Ya. Kemudian mereka ingin bertanya kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ketemui ketika mereka haji atau umrah tentang permasalahan yang mereka hadapi, yaitu yang muncul kelompok yang diprakasai oleh Ma'bad Al-Juhani, yang mana mereka mengatakan bahwasanya al-amru unuf wala qadar, bahwasanya al-amr, urusan atau perkara-perkara yang terjadi itu adalah unuf. Unuf itu berarti dia terjadi tanpa ada catatan takdir sebelumnya. Ya, mulainya dari situ. Bukan dimulai dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, enggak. Ya, dan tidak ada takdir. Ya. Maka ini disampaikan kepada kepada Abdullah Ibnu Umar. Kemudian Abdullah Ibnu Umar menyatakan pernyataan tadi yang berkonsekuensi bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengkafirkan mereka dikarenakan mereka tidak beriman terhadap takdir. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan hadis yang beliau dapatkan dari ayah beliau Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu yang kita kenal dengan hadis Jibril. Ya, yang kita kenal dengan hadis Jibril. Jibril ketika para sahabat sedang bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang yang tidak dikenal dalam keadaan rapi bersih, ya, kemudian masuk. Ya, kemudian bertanya kepada duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya. Pertanyaan pertama, akhbirni anil Islam, sampaikan kepada aku tentang al-Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang al-iman. Ya, fa akhbirni anil iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, inilah syahid atau poin yang Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berdalilkan dengannya. Qala al-mu'alifu, kita kembali ke ini, kitab tauhid. Qala al-mu'alifu rahimahullah, thumma istadalla biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah ibn Umar berdalilkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sini kalau kita mengikuti alur hadisnya, maka beliau menyebutkan dari awal tadi, dari ya Rasul Abdul dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Umar mengatakan jelas namaan Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin dan seterusnya. Cuma di sini langsung kepada mautin syahid, poin yang dimaksud, yaitu beliau bersabda al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga tentang al-ihsan, yang kemudian dilanjutkan dengan kapan terjadinya hari kiamat, kemudian dilanjutkan dengan ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat, kemudian Jibril pun pergi ketika itu. Nah, syahidnya adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman terhadap takdir khairihi wa syarrih, yang baik ataupun yang buruk. Ya. Ini sinkron dengan pelajaran kita yang di pagi hari Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih membahas hadis Jibril ini. Ya, walaupun belum sampai kepada keimanan terhadap takdir, baru keimanan kepada malaikat, atau kemarin selesai keimanan kepada rasul, kepada kitab-kitab yang diturunkan. Baik. Nah, ini yang kita kenal dengan arkanul iman. Rukun-rukun iman yang enam. Ya, rukun-rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, iman kepada para rasul yang diutus, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Khairihi wa syarrihi. Ya, bahkan kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, huna a'adal fi'la wa lam yaktafi bi wawil ataf. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keimanan terhadap takdir, beliau mengatakan wa tu'mina, diulangi fi'ilnya, dan engkau beriman. Tidak mencukupkan dengan waw saja, dengan dan saja. Ya, karena dari awal antuk binabillah wa malaikatihi, pakai waw saja, tidak dikatakan wa tu'mina bi malaikatihi, enggak. Sampai wal yaumil akhir. Kemudian diulangi wa tu'mina, dan engkau beriman. Ya. Ditegaskan keimanannya seakan-akan li'anal imana bil qadari muhim. Faka'annahu mustaqilun bi ra'si, seakan-akan dia terpisah. Ini menunjukkan pentingnya keimanan terhadap takdir ini. Ya, keimanan terhadap takdir. Ruknun min arkanil iman. Ya, kita pahami dulu, ruknun min arkanil iman, rukun dari rukun-rukun iman. Ketika dikatakan rukun, ini enam perkara adalah perkara yang sangat penting dan paling penting di antara semuanya. Kucing mau kawin ribut. Baik. Sampai mana tadi itu kan mikir kucing jadi. Baik. Ketika dikatakan rukun, ya, maka ini adalah lima perkara atau enam perkara yang paling besar dalam rukun iman. Karena iman itu bid'un wa sab'un syu'bah, dalam ayat yang lain bid'un wa situna syu'bah, 70 sekian cabang, yang mereka 60 sekian cabang. Ya, berarti di antara cabang-cabang keimanan ini yang paling tinggi. Ya. Rasulullah SAW berkata, afdoluha qawlu la ilaha illallah, yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini apa? Imanu billah. Ya, barakallahu fiik. Taib. Artinya ketika salah satu rukun dari rukun-rukun iman ini diingkari, ya, maka apa hukumnya? Kafir orang yang mengingkarinya. Salah satu rukun dari rukun-rukun iman ini dia ingkari, ya, dia mengingkari Allah, jelas kafirnya. Dia mengingkari malaikat, ini juga kafir. Mendustakan Al-Quran, mendustakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengingkari kitab-kitab, ya berarti dia mengingkari Al-Quran. Dia mengingkari Nabi, ya berarti dia mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengingkari yaumul akhir, ya ini juga kekufuran. Berapa banyak keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian digandeng dan diiringi dengan keimanan terhadap yaumil akhir. Ya, begitu juga keimanan terhadap takdir ini. Ya, itu yang harus kita imani terlebih dahulu. Bahwasanya di antara rukun dari rukun-rukun iman adalah keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang dipakai sebagai dalil oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, untuk apa? Ya, untuk menghukumi mereka Ma'bad al-Juhani dan kelompoknya yang mengingkari takdir akan kekufuran mereka. Karena mereka apa? Karena mereka mengingkari takdir. Mengingkari rukun dari rukun-rukun iman. Ya, mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Ya, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Taib. Nah, kita sudah jelaskan dari awal bahwasanya keimanan terhadap takdir dan apa yang dimaksud dengan takdir. Takdir adalah takdirullah, apa yang Allah takdirkan, ya, lil asya'i kulihat, terhadap segala sesuatu. Dan takdirullah adalah sirrun min asrarillah, salah satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahuinya, ya, kecuali kalau itu sudah terjadi. Ya, kalau itu sudah terjadi. Sehingga kalau sesuatu itu belum terjadi, maka kita tidak bisa mengatakan ini adalah takdir Allah, enggak. Ya. Tidak bisa seorang berdalilkan dengan takdir Allah ketika dia melakukan maksiat. Oh, ini sudah kehendak Allah. Sebelum dia melakukan maksiat, apakah dia mempunyai pilihan untuk melakukannya atau tidak? Punya. Ya. dia punya pilihan untuk melakukannya atau tidak, tapi dia tetap memilih melakukannya. Ya, barakallahu fiik. Ya, nah, ini tidak tepat. Kalau dia mau fair, harusnya dia berdalil juga ketika dia melakukan kebaikan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia itu tidak fair. Giliran dia melakukan perbuatan maksiat, kemudian ini takdir Allah. Giliran dia melakukan perbuatan baik, ini perbuatanku. Jadi qadariyah dia kalau melakukan perbuatan baik. Kalau dia melakukan perbuatan jelek, jadi jabariyah dia. Allah musta'an. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini juga penting pembahasan ini. Ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang baik dan yang buruk ini adalah objeknya, maqduratnya. Ya, bukan perbuatan Allah menciptakan atau menakdirkan hal tersebut. Ini dua hal yang berbeda. Ya, ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita katakan objeknya, misalnya, ya, misalnya Allah takdirkan misalnya salah satu dari orang yang kita cintai, misalnya bapak, ibu, anak atau lainnya meninggal dunia. Baik, objeknya adalah, ya, misalnya orang tua anak lah sudah meninggal. Orang tua anak meninggal, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Baik. Baik atau buruk? Ya dari satu sisi buruk dong buat anak, jelek. Dari sisi ini kan menyedihkan, hal yang menyedihkan. Ya, kalau kita bisa milih, kita enggak pengen kan sedih kayak gitu. Orang tua meninggal, anak meninggal, suami atau istri meninggal, enggak ada yang kita inginkan yang seperti itu, tapi itu takdir Allah. Jelek dari sisi itu menjadikan kita sedih. Ya, pahami dulu di sini. Tetapi perbuatan Allah menakdirkan, ya, ibu saya atau dan bapak saya meninggal, itu bukan perbuatan jelek. Itu bukan perbuatan buruk. Ya, asyar la yunsab ilallah. Perbuatan buruk itu tidak dinisbahkan kepada Allah. Bedakan antara perbuatan dengan objek. Astagfirullahaladzim. Nah, kira makan tikus dia. Anaknya. Baik. Contoh yang lain lagi. Iblis laknatullah alaih. Bagus enggak? Jelek. Tapi Allah ciptakan dia. Ya. Allah ciptakan dan Allah jadikan iblis sebagai musuh kita. Kalau dinisbahkan kepada kita, iblis baik apa jelek? Ya jeleklah. Berapa banyak dengan sebab iblis manusia tergelincir, ya, menjadi pengikutnya, kemudian dengan sebab itu masuk neraka dengan sebab itu. Jelek dari sisi itu. Tapi perbuatan Allah menciptakan iblis, menakdirkan iblis demikian, itu tidak dikatakan perbuatan jelek. Kenapa demikian? Karena Allah melakukan sesuatu itu dengan hikmahnya. Ada hikmah di situ. Hikmah baligh. Ya, musibah misalnya, ya, terjadi musibah, kita punya uang, kita punya kendaraan, dicuri misalnya, jelek gak itu? Jelek bagi kita. Ya, musibah bagi kita, menyedihkan bagi kita, menyedihkan, membuat kita emosi. Tapi tak Allah menakdirkan itu. Perbuatan Allah menakdirkan bahwasanya motor si fulan hilang, uang si fulan hilang, itu bukan perbuatan yang jelek. Nah, ini tidak akan bisa dipahami kecuali orang yang beriman terhadap takdir. Ya. Karena kita akan dapatkan orang banyak berkata, kalau memang Allah itu maha baik, kenapa Allah menakdirkan begitu banyak bencana? Ya. Seakan-akan dengan demikian Allah melakukan perbuatan jelek dan jahat. Enggak, kita katakan enggak. Atau untuk menghindari bahwasanya, oh enggak, Allah tidak melakukan kejahatan atau kejelekan. Tapi akhirnya dia mengatakan, tapi kitalah yang menjauh dari Allah, kitalah yang menciptakan perbuatan jelek tersebut. Nah, tambah kacau lagi. Ya, seakan-akan dia ingin menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala dari persangkaan buruk, tapi dia justru terjatuh pada perkara yang lebih parah. Seakan-akan perbuatan atau perkara yang jelek atau buruk, jahat dan lain sebagainya, yang negatif lah kita katakan, itu bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus bisa bedakan mana objek, mana perbuatan. Ya. Perbuatan Allah menciptakan, menakdirkan, tidak dikatakan perbuatan yang jelek. Paham? Asyar la yunsab ilallah. Ya. Tapi objeknya, makhluknya, makdurnya, yang ditakdirkan, yang diciptakan, adakah yang buruk? Ada. Apa dalilnya? Banyak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Apa maksud min syarri ma khalaq? Min syarri ma khalaqahullah, min syarril makhluk. Makhluk ada yang jelek. A'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Makhluknya yang jahat, tapi perbuatan Allah menciptakan makhluk yang jahat itu jahat tidak? Tidak. Bedakan ya. Ya. Bedakan ini. Nah, kemudian juga yang berkaitan dengan ini adalah seakan-akan itu kontradiksi, tapi padahal itu dia belum paham saja. Ya, bukankah Allah, misalnya kalau ada yang mengatakan, bukankah Allah menginginkan agar hamba-hambanya, hamba-hambanya itu beriman? Benar apa tidak? Allah menginginkan hamba-hambanya beriman. Benar atau tidak? Benar. Tapi kenyataannya, kalau kalian mengatakan Allah menginginkan hamba-hambanya beriman, tapi kenyataannya banyak hamba-hamba Allah yang kafir. Ya. Kafirnya mereka itu, kalau menurut keyakinan kalian, bukankah itu keinginan Allah juga? Terus mana yang benar dong? Allah menginginkan mereka menjadi orang yang beriman, atau Allah menginginkan mereka menjadi orang-orang yang kafir? Ya. Kalau Allah menginginkan mereka jadi orang beriman, terus mereka kafir itu keinginan siapa? Kalau kalian mengatakan Allah menginginkan mereka jadi kafir, terus gimana dong? Katanya menginginkan orang yang beriman, jadi seakan-akan kontradiksi. Padahal kalau dia belajar sedikit saja, dia akan mudah memahaminya. Ya, karena para ulama menyebutkan iradah, keinginan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. keinginan iradah syar'iyah ini adalah iradah keinginan Allah yang sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi syariat, ditinjau dari sisi syariatnya. Keinginan Allah Subhanahu wa taala dari sisi kauniyah ini adalah berkaitan dengan takdir Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Ya, kalau kita pahami karakternya dulu, sifatnya. Iradah syar'iyah, ya, iradah syar'iyah itu pertama sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karakternya, sifatnya. Sifatnya yang kedua, dia belum tentu terjadi. Dia belum tentu terjadi. Ya. Adapun iradah kauniyah, keinginan Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari sisi kauniyah, takdirnya. Yang pertama, dia pasti terjadi. Ya. Sifat yang pertama. Yang kedua, ketika itu terjadi, belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat ya, iradah syar'iyah terkaitnya dengan mahabbah. Ya, apa yang Allah cintai. Iradah kauniyah terkaitnya dengan masyiah. Apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, apa yang Allah cintai belum tentu terjadi karena di situ ada hikmah. Yang Allah inginkan sehingga itu tidak terjadi dari sisi syariahnya. Nah, biasanya ya disebutkan contohnya. Ya. Kita lihat sesuatu yang terjadi. Di situ kita akan lihat apakah di situ ada iradah kauniyah atau dan juga ada iradah syariah atau salah satunya atau tidak terdapat kedua-duanya. Ya. Yang pertama adalah imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya beriman secara syariah. Benar apa tidak? Benar. Berarti di situ ada iradah syariah. Terjadi atau tidak? Terjadi. Abu Bakar adalah orang yang beriman, bahkan orang yang paling ya sempurna keimanannya setelah para nabi dan rasul. Berarti kalau kita katakan imannya Abu Bakar, di situ ada iradah syar'iyah, ya, karena Allah menginginkannya secara syariat, dan ada iradah kauniyah karena dia terjadi. Ingat, kalau kauniyah dia pasti terjadi. Ya, kalau syariah atau syar'iyah, dia pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi belum tentu terjadi. Kalau kauniyah, dia pasti terjadi tapi belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada dua-duanya. Sudahlah dia terjadi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Contohnya apa? Imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Taib. Kufurnya Abu Jahal. Kufurnya Abu Jahal. Kita tahu Abu Jahal. Apa yang wakilnya, keadaan nyatanya? Abu Jahal kafir atau bukan? Kafir. Mati dalam keadaan kafir. Berarti di situ ada iradah apa? Iradah kauniyah. Karena terjadi. Ya, karena terjadi. Yang tidak ada di situ iradah syariah. Ya, Allah tidak menginginkan secara syariat Abu Jahal beriman. Ya. Atau terbalik, ahwan. Irada syariahnya kita bukan imannya Abu Jahal Afan, kufurnya Abu Jahal. Kekufuran secara irada syariah diinginkan oleh Allah? Tidak. Paham ya? Ya, anak tadi terganggu sentrasi dengan imannya Abu Jahal Afan. Kufurnya Abu Jahal secara wake, secara kenyataan dia kufur, berarti ada iradah kauniyah. Kufurnya Abu Jahal diinginkan oleh Allah secara syar'i? Enggak. Allah secara syar'i tidak menginginkan hambanya kufur, tidak. Allah menginginkan secara syar'i hambanya beriman. Berarti di situ tidak ada iradah syar'iyah, yang ada iradah kauniyah. Ya, ingat ini ya, yang kedua kufurnya Abu Jahal. Yang ketiga, imannya Abu Jahal. Imannya Abu Jahal diinginkan secara syariah? Iya. Diinginkan secara syari? Iya. Allah menginginkan hambanya menjadi orang beriman dan secara syari diinginkan. Bagaimana wakilnya kenyataannya? Abu Jahal kafir. Berarti tidak ada iradah kauniyah. Jadi pernyataan ini, imannya Abu Jahal. Ya. Pernyataan yang keempat, kufurnya Abu Bakar. Tidak diinginkan secara syar'i dan tidak terjadi. Berarti tidak ada iradah syariah di situ, tidak ada iradah kauniyah. Ya, karena Abu Bakar orang yang beriman. Ya. Kita lihat pernyataannya ya, bukan kita menyatakan oh berarti kamu menyatakan Abu Bakar kafir, enggak. Pernyataan ini kemudian kita sesuai dengan keadaan. Kalau kita nyatakan imannya Abu Bakar, iradah syariah iya, centang, iradah kauniyah iya, karena terjadi. Kufurnya Abu Jahal, iradah kauniyah iya, centang, karena terjadi. Iradah syariah, secara syari Allah tidak menginginkan hambanya menjadi orang yang kafir. Ya, berarti disilang, kufur. Imannya Abu Jahal, secara kauniyah terjadi apa enggak? Enggak, silang. Secara syariah Allah menginginkan hambanya beriman? Iya, ada. Tapi masalahnya tidak terjadi karena tidak ada iradah kauniyah. Kufurnya Abu Bakar disilang dua. Iradah kauniyah tidak terjadi, iradah syariah Allah tidak menginginkan hambanya menjadi orang yang kafir. Nah, kalau kita paham di sini ya, maka kita tahu apa yang terjadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, itu pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu kita pahami. Ya. Kecintaan Allah terhadap sesuatu itu ingin terjadi itu adalah sesuatu yang lain. Kehendak Allah itu terjadi kemudian itu terjadi itu adalah sesuatu yang lain. Ya, nah ini kalau orang paham ini, wah itu masya Allah luar biasa. Dia tidak akan bingung lagi dengan pernyataan-pernyataan orang. Kenapa kalau Allah menginginkan kebaikan, tapi ternyata orang-orang ada yang kafir? Ya Allah menginginkan kebaikan secara syariah. Ketika Allah menghendaki mereka menjadi orang kafir, ya itu takdir Allah dan Allah ada hikmah di situ. Itu yang kita yakini. Ya. Sudah cukup sampai di situ. Kita meyakini ada hikmah. Apa hikmahnya? Allah yang Maha tahu. Kita kembalikan kepada kaidah awal bahwasanya takdir Allah itu adalah apa? Rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Ya, kenapa Allah menakdirkan si fulan menjadi orang kafir? Kenapa Allah menakdirkan si fulan menjadi orang yang beriman? Itu Allah yang tahu. Tugas kita sebagai seorang hamba apa kemarin? Ya, kita beramal, i'mal kullun muyassarun ila ma qudira ila ma khuliqala. I'malu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramallah. Kullun muyassarun ila ma khuliqala. Setiap orang itu akan dimudahkan. Kemana nanti takdirnya? Ya, kalau kita berusaha untuk beramal, taat, ya, belajar, memperbaiki diri kita, ya, kita berharap, berdoa kepada Allah, takdir kita adalah takdir yang baik. Ya, diiringi dengan keikhlasan. Diiringi dengan keikhlasan. Kalau tidak ikhlas, ya, maka itu adalah seperti hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sungguhnya seorang itu dia beramal dengan amalan ahli jannah. Dia beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak ada tersisa lagi antara dia dengan surga kecuali satu dira, ada satu hasta, yaitu jaraknya tinggal kematian saja. Sudah begitu dekatnya dia dengan surga. Ternyata di ujungnya fayasbiqu alaihi alkitab. Ternyata kitab takdirnya, ternyata dia sebagai orang yang syaki, orang yang celaka. Di akhirnya dia fayamalu bi amali ahli nar. Dia beramal dengan amalan ahli nar, fayadkhuluha. Apa penjelasan para ulama tentang hadis ini? Yaitu dia beramal dengan amalan ahli jannah, fima yaronas, apa yang dilihat oleh manusia. Seakan-akan dia orang ini baik, seakan orang ini taat, seakan orang ini rajin beribadah. Seakan-akan ini yang dilihat manusia. Tapi dia tidak ikhlas. Ya, hanya topeng sahabat, hanya topeng saja, hanya zahirnya saja. Tapi dia menyembunyikan sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya, barakallahu fi. Itu maksudnya. Ya. Tapi kullun muyassarun ila ma khuliqalah. Setiap orang dimudahkan terhadap apa yang jadi takdirnya, kita berusaha untuk ikhlas, taat, dan kita berdoa. Itu penting, berdoa. Wasta'in billah. Ya, ihris 'ala ma yanfa'uk, wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu. Jangan lupa kita berdoa agar Allah menakdirkan kita dengan takdir yang baik, dengan kita berusaha melakukan sebabnya. Dengan belajar yang baik, dengan beramal yang baik. Ya, memperbaiki niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki amalan kita sesuai dengan ilmu dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, naktafilahu subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.